Hoku tak mudah patah hati, tak mudah tersakiti, tak mudah terlukai. Tapi ku tak mau dibodohi. Ku anggap sajalah teman yang selalu dekat di hati. Janganlah kau angkat sekali lagi gelas terakhir ini. Ku ingin kau mengerti kini apa yang ada di depanmu. Selalu ada dan hanya bisa ingatkanmu. Tapi begini bosan, ku harap nanti sadar sendiri. Ku hanya tak mau akan merusak suasana. Sekarang untukku sadar, ku tak mampu berdiri sendiri. Karena sekarang ku hanya pejuang senyum. Biarpun orang mau berkata apa saja tentang diriku, ku hanya bisa tebarkan ribuan senyum di wajahku. Karena belum tentu benar semua yang ada dalam otakmu. Biarkan aku tetap sebagai pejuang senyum. Tapi begini bosan, ku harap nanti sadar sendiri. Sekarang waktuku hanya merusak suasana. Sekarang waktuku sadar, ku tak mampu berdiri sendiri. Karena sekarang ku hanya pejuang senyum. Biarpun orang mau berkata apa saja tentang diriku, ku hanya bisa tebarkan ribuan senyum di wajahku. Karena belum tentu benar semua yang ada dalam otakmu. Biarkan aku tetap sebagai pejuang senyum. Oh, tapi begini bosan, ku harap nanti sadar sendiri. Ku hanya tak mau akan merusak suasana. Sekarang waktuku sadar, ku tak mampu berdiri sendiri. Karena sekarang ku hanya pejuang senyum. Oh, karena sekarang ku hanya pejuang senyum. Karena sekarang ku hanya pejuang senyum.